Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fa insyaallah melanjutkan pembahasan dari kitab Mutammimah ini, yakni tentang kata-kata yang di-i'rab dengan huruf. Kemarin terakhir pembahasan tentang asma'u sittah, kemudian yang berikutnya insyaallah yakni tentang al-amtilatul khamsatu, amtilat yang lima, contoh-contoh yang jumlahnya ada lima. Ini dijelaskan di sini. I'rabul amtilatil khamsati, i'rab pada amtilah khamsah. Dalam kitab ini Mutammimah disebutkan dengan istilah amtsilah. Adapun dalam kitab yang lain, dalam oleh penyusun yang lain atau secara keumuman, yang digunakan adalah istilah al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Nih, jadi berbeda penggunaan istilahnya. Sebagian menggunakan istilah al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima, tapi di sini dalam kitab ini yang digunakan adalah istilah al-amtilatul khamsah, misal atau contoh yang jumlahnya ada lima. Okay. Adapun hakikatnya itu nanti sama. Jadi yang dimaksud dengan af'al khamsah sama dengan amtilah khamsah ini. Dan di sini disebutkan, dinamakan dengan amtilah khamsah, dengan lafaz amtilah, karena kata-kata yang digunakan di sini bukanlah fi'il itu sendiri, bukanlah lafaz dari suatu fi'il, hanya saja contoh atau patokan dari fi'il-fi'il yang ada, yang digunakan sebagai acuannya atau sebagai wazannya. Jadi bukan dari fi'il-fi'il yang ada kemudian digunakan istilah fi'il, tetapi dari bentuknya, dari contohnya, dari acuannya atau wazannya, yang itu bisa diterapkan pada kata-kata yang lain, pada fi'il-fi'il yang lain, sehingga disebut dengan lafaz atau diistilahkan dengan amtsilah. Baik. Kemudian disebutkan di sini khamsah, jumlahnya lima, yakni bentuk yang sama dari fi'il itu nanti dijadikan satu, sehingga masing-masing dari lima fi'il ini bentuknya akan berbeda-beda, walaupun mungkin sebagian nanti bisa digunakan untuk beberapa keadaan, beberapa fa'il, keadaan fa'ilnya. Tapi karena bentuknya sama, maka itu dijadikan satu, sehingga yang ada, yang wujud, ini ada lima bentuk contoh ini. Sehingga disebut dengan amtilah, al-amtilatul khamsah, amtilah khamsah. Wa ammal amtilatul khamsatu, adapun amtilah khamsah ini, fahiyya kullu fi'lin, yakni setiap fi'il. Yang dimaksud fi'il di sini adalah fi'il mubarak, bukan fi'il madhi dan juga bukan fi'il amr. Karena pembahasan i'rab yang berlaku pada fi'il itu hanya pada fi'il mubarak. Jadi fi'il yang bisa mengalami perubahan keadaan huruf akhir itu hanyalah fi'il mubarak. Adapun fi'il madhi dan juga fi'il amr itu tidak berubah atau mabni sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi ketika disebut di sini kullu fi'lin, setiap fi'il, maka yang dimaksud adalah fi'il mubarak. Mubarak ini ya. Yani setiap fi'il, fi'il mubarak ittashala bihi, yang bersambung dengan bamiru tasniyatin, bamir tasniyah, bamir untuk musanna. Fi'il mubarak yang bersambung dengan bamir musanna, yakni bamir alif. Nahu, contoh, yaf'alani. Yaf'alani dari asalnya yaf'alu, kemudian bersambung dengan dhamir tasniyah yaitu dhamir alif dan kemudian diikuti nun menjadi yaf'alani. Ini yaf'alani ini untuk ghaibain. Untuk ghaibain. Jadi dua orang ghaib, yakni orang ketiga. Atau kalau disesuaikan dengan bahasa itu untuk huma, ya, huma yang mudzakkar. Ini yaf'alani untuk ghaibain, dua orang yang ghaib atau orang ketiga. Wa taf'alani, kemudian fi'il yang berikutnya taf'alani. Huruf mudhara' dengan ta. Kemudian bersambung dengan alif tasniyah atau alif itsnain, atau dhamir alif untuk menunjukkan jumlahnya dua. Dan di sini tadi huruf mudhara' dengan ta, ya, ini untuk mukhatabain. Dua orang laki-laki yang diajak bicara, ya, mukhatab, yang diajak bicara, kemudian dua laki-laki. Atau juga ini taf'alani, fi'il yang kedua ini, selain untuk ghaibain, dua mukhatabain, ya, yang taf'alani tadi, ya, yang fi'il kedua untuk mukhatabain, mukhatabain itu mukhatab dua orang laki-laki atau antuma untuk laki-laki. Ini juga untuk mukhatabatain, yang mu'annasnya, yang perempuannya. Jadi dua mukhatab, dua orang yang diajak bicara, perempuan, mukhatabatain. Ini juga bentuk fi'ilnya sama, taf'alani. Dan juga satu lagi, ini taf'alani juga digunakan untuk ghaibatain. Ghaibatain. Yakni dua orang ghaibah. Ghaib yang perempuan. Orang ketiga yang perempuan. Huma, mereka berdua, tapi yang mu'annas, yang perempuan. Jadi, satu bentuk fi'il ini, taf'alani, bisa digunakan untuk tiga keadaan ini, yakni mukhatabain, dua mukhatab laki-laki, mukhatabatain, dua mukhatabah, perempuan, dan ghaibatain, dua ghaibah, mu'annas atau perempuan. Ini taf'alani. Ini fi'il yang kedua. Kemudian yang berikutnya, au dhamiru jam'in, atau bersambung dengan dhamir jama', yakni dhamir wawu. Dhamir jama' yang bersambung dengan fi'il mudhara', yakni dhamir wawu. Dari yaf'alu bersambung dengan wawu menjadi yaf'aluna. Wawunya ini yang disebut, yang dimaksud dengan dhamir jama', dhamir wawu. Fi'ilnya yakni nahu, contohnya atau bentuk fi'ilnya yakni yaf'aluna. Yaf'aluna. Ini huruf mudhara' dengan ya kemudian bersambung dengan dhamir jamak. Ini digunakan untuk ghaibin. Ghaibina, ghaibin, yakni ghaib jamak. Ya, untuk ghaib jamak. Orang ketiga jamak atau hum, ya, mereka jamak. Ya, untuk laki-laki ataupun untuk keumumannya. Kemudian fi'il yang berikutnya taf'aluna, ya, wa taf'aluna. Ya, fi'il mudhara' ini huruf mudhara'ah dengan ta, ya, berarti untuk mukhatab, kemudian bersama dengan wawu jama'ah atau dhamir jama', berarti untuk mukhatabin, yaitu mukhatab jama'. Ya, mukhatab jama', yang diajak bicara atau orang kedua, banyak orang atau antum. Ini fi'ilnya, yakni taf'aluna. Ini. Yang berikutnya fi'il mudhara' yang bersambung, ya, dengan au dhamirul mu'annatsatil mukhatabati, bersambung dengan dhamir mu'annatsah mukhatabah. Dhamir untuk mu'annatsah, yakni satu perempuan, mukhatabah yang diajak bicara atau orang kedua, ya, mukhatabah. Jadi satu orang perempuan yang diajak bicara atau orang kedua perempuan. Dhamir untuk mu'annatsah mukhatabah, yakni dhamir ya, sehingga disebut dengan ya mukhatabah. Ini bersambung pada fi'il mudhari'. Jadi dhamir ya untuk mukhatabah ini hanya bersambung pada fi'il mudhari', ya, karena untuk mukhatab maka huruf mudhari'ah dengan ta kemudian akhirnya bersambung dengan ya tersebut menjadi taf'alina. Ya, menjadi taf'alina. Ini. Jadi fi'il mudhari'nya, ya, dengan huruf ta, huruf mudhara'ah, kemudian akhirnya bersambung dengan dhamir ya untuk mu'annatsah mukhatabah, ya, menjadi taf'alina. Jadi ini ada 5 bentuk fi'il ini. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. 5 bentuk fi'il ini. Ya. Jadi bentuknya ada 5 ini. Walaupun tadi yang salah satu bisa ada 3 keadaan, yakni yang taf'alani tadi, tapi karena bentuknya sama itu dianggap satu bentuk, sehingga yang ada hanya 5 bentuk fi'il ini. Amsilah khamsah. Setiap fi'il yang bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir mu'annatsah mukhatabah, yakni bentuk-bentuk yang 5 ini tadi. Nah, ini amsilah khamsah ini, ya, terkait dengan i'rabnya, ya, disebutkan fa innaha turfa'u bi thubutin nuni. Maka sungguh amsilah khamsah ini atau af'alul khamsah ini dirofakkan dengan thubutun nun. Jadi marfoknya, keadaan rofaknya itu dengan adanya huruf nun. Dan thubutun nun ini, adanya huruf nun, tetapnya huruf nun sebagai tanda rofa, ini sebagai pengganti dari dhammah, tanda yang asli dari rofa. Ya, tanda yang asli dari rofa adalah dhammah. Adapun pada amsilah khamsah ini, tanda rofaknya itu digantikan oleh huruf nun atau thubutun nun ini. Kemudian watun sabu watujzamu bihadfin nuni. Amsilah khamsah dinasabkan dan juga dijazmkan itu dengan hadfun nun, dengan menghilangkan huruf nun. Ya. Ketika keadaannya nasab ataupun ketika keadaannya jazm, maka pada amsilah khamsah ini ditandai dengan menghilangkan huruf nun yang ada di akhir pada masing-masing fi'il tersebut. Ya. Jadi tadi pada masing-masing fi'il sesudah dhamir tasniyah, sesudah dhamir jama', dan juga sesudah dhamir mu'annatsah mukhatabah itu diikuti nun, ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, nun tersebut, adanya nun itu menjadi tanda rafa'nya. Ya, thubutun nun. Ya, nun tersebut kalau ada atau thubut itu berarti menjadi tanda untuk rofaknya. Adapun ketika nasab atau jazm, nun itu nanti akan dihilangkan. Ya. Nun yang akhir itu akan dihilangkan. sehingga nanti akan menjadi taf'ala, ta'yaf'alu atau taf'alu ataupun taf'ali, semacam itu. Ini tanda nasabnya dan tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf nun sebagai ganti dari tanda aslinya fathah ataupun sukun. Ini ya, ini yang ada pada af'alul khamsah atau amthilah khamsah. Ini dulu, nanti yang berikutnya insyaallah tak ada salah tidak ada. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang pembahasan yang berikutnya untuk al-amthilatul khamsah, insyaallah sudah mencukupi ya penjelasan yang sebelumnya tadi. Kemudian yang berikutnya, sesudah dijelaskan dibahas dari kata-kata yang mu'rab, baik yang dengan harakat maupun yang dengan huruf, kemudian di sini juga di sebutkan atau dijelaskan beberapa hal ya, terkait dengan tanda-tanda i'rab ya, dari apa yang sudah dibahas sebelumnya, dikumpulkan atau diringkas dengan bentuk sebagai berikut ini. Majmu'u alamatil i'rab ya, jadi kumpulan dari tanda-tanda i'rab ya, ringkasan kesimpulan dari tanda-tanda i'rab. Wa bayanul asli fiha minal far'i, dan penjelasan tanda yang asli dari tanda yang far'i pada tanda-tanda i'rab tersebut. Tanbihun, tanbihun ya, tanbih ya, peringatan ya, tanbih ini secara bahasa bermakna membangkitkan sesuatu ya, memperingatkan ya, membangkitkan ya, sesuatu. Adapun secara istilah ya, menjelaskan secara rinci dari sesuatu yang umum ya, yang disebutkan sebelumnya. Ini makna dari tanbih. Nah, di sini disebutkan pada tanbih, ulima mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'ata asyrata. Diketahui ya, ulima telah diketahui ya, maklum dari apa yang sebelumnya dibahas ya, dari bab sebelumnya yang sudah dibahas, yang sudah disampaikan, anna alamat al-i'rabi, bahwasannya tanda-tanda i'rab ya, secara keseluruhan ya, ini arba'a asyrata, ada 14 tanda. Kalau dikumpulkan kesemuanya dari tanda-tanda i'rab yang ada, yang sudah dibahas sebelumnya, berjumlah ada 14. Ya. Yakni dari 14 itu kalau dirinci ya, untuk rofa ada 4 tanda. Kemudian untuk nasab rofa ada 4 tanda. Kemudian untuk nasab ada berapa? Ada 5 tanda. Kemudian untuk jar ada 3 tanda. Kemudian untuk jazm ada 2 tanda. Ini. secara keseluruhan masing-masingnya ini ada 14, yakni rofa 4, nasab 5, jar itu ada 3, kemudian jazm ada 2. Ya, semuanya ada 14. Kemudian dari 14 ini dirinci arba'un usulun. 4 tanda ini adalah tanda yang asli, yang pokok. Yakni tanda yang asli, yang pokok tersebut al-dhammatu. Dhammah lirraf'i untuk rafa'. Ini yang pokok al-dhammatu, dhammah pada rafa'. Wal fathatu linnasbi, dan fathah pada nasab untuk nasab. Tanda aslinya itu dengan fathah. Wal kasratu lil jarri, dan kasrah untuk jar. Atau khafad. Was sukunu lil jazmi, dan tanda yang asli yakni sukun untuk jazm. Ini tanda yang asli dari 14 tadi. Dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, dan sukun untuk jazm. Jadi secara asal pada setiap isim ataupun fi'al untuk yang rafa, setiap isim atau fi'al untuk yang rafa itu tandanya adalah dhammah. Kemudian untuk setiap isim dan fi'al yang keadaannya nasab, itu tanda nasabnya adalah dengan fathah. Adapun untuk jar, ini hanya khusus untuk isim. Jadi setiap isim yang jar ini khusus untuk isim, ini tanda asalnya, aslinya adalah dengan kasrah. Dan untuk jazm khusus untuk fi'al, jadi setiap fi'al yang keadaannya jazm, maka tanda aslinya itu dengan sukun. Ini yang pokok yang asli 4. Berarti apa yang sisanya 10 itu bukan asli, atau yakni tanda yang far'i, yang cabang atau yang sekunder. Disebutkan wa ashrun furu'an, dan yang 10 itu adalah furu', yaitu far'i. Furu' itu bentuk jamak dari far'un. Kalau tadi usulun itu jamak dari aslun, yang asal, yang pokok. Adapun furu'un ini jamak dari far'un, yang far'i, yang cabang atau yang sekunder. Ini. Jadi 10 dari tanda-tanda tadi adalah far'i. Na'ibatun an hadhil usuli, yang menjadi pengganti dari 4 tanda yang pokok tadi, 4 tanda yang asli tadi. Dari 10 disebutkan salasun tanubu anidommati, 3 tanda itu menggantikan dhammah. Ya. Jadi 3 tanda ini menggantikan dhammah. Maksudnya apa? Menggantikan dhammah sebagai tanda rafa. Itu ada 3. Baik. Kemudian wa arba'un anil fathati, 4 tanda menggantikan fathah sebagai tanda nasab. Kemudian wa tsnatani anil kasrati, 2 tanda menggantikan kasrah sebagai tanda jar. Wa wahidatun anis sukuni, dan 1 tanda menggantikan sukun sebagai tanda untuk jazm. Ini tanda-tanda yang far'i, berarti ada 10. Dari 3, 4, 2, dan 1. 10. Ini. Nah, untuk yang 3 menggantikan dhammah apa? Yakni al-wawu, kemudian alif, kemudian apa? Nun. Ya. Tanda-tanda yang menggantikan dhammah sebagai tanda rofa' adalah wawu, alif, dan huruf nun. Kemudian tanda-tanda yang menggantikan fathah sebagai nasab, yakni alif, kemudian kasrah, kemudian ya, kemudian hatfun nun, menghilangkan nun. Ini empat tanda yang menggantikan fathah sebagai tanda nasab, yakni alif, kemudian kasrah, kemudian ya, dan hatfun nun, menghilangkan huruf nun. Kemudian dua tanda yang menggantikan kasrah sebagai tanda jar, yakni apa? Ya dan fathah. Ini fathah pada mamnu' minas sarf, yaitu dengan fathah jarnya. Ini dua tanda yang menggantikan kasrah sebagai jar, yaitu ya dan fathah. Adapun satu tanda yang menggantikan sukun, yakni apa? Hatfu. Al-hatfu itu membuang huruf akhir. Dan hatfu itu ada dua macam, hatfun nuni dan hatfu harfil illah. Tapi tandanya itu hatfu, membuang huruf akhir, itu huruf nun atau huruf illah sesuai dengan jenis fi'ilnya. Jadi ini tanda-tanda yang far'i ada 10. Untuk menggantikan tanda-tanda yang asli ada 4. Nah, 10 ini dilihat sesuai dengan dia menggantikan tempatnya tadi. Ya, 3 yaitu wawu, alif, nun menggantikan dhamma, kemudian alif, kasrah, ya, hatfun nun menggantikan fathah, ya dan fathah menggantikan kasrah, kemudian hatfu menggantikan sukun, sehingga semuanya ada 10 sesuai dengan tempatnya, tempat dia menggantikan tanda yang asli ada 10. Tapi kalau dilihat dari sisi tandanya sendiri, karena ada yang sama ya, maka tanda-tanda ini hanya ada berapa kalau dihitung tanpa memperhatikan tempatnya, ya. Wawu, alif, nun, alif sudah ada, dan kasrah, ya, hatfu, ya sudah, fathah ya, hatfu sudah. Jadi ada 7. Wawu, alif, ya, nun, fathah, kasrah, dan hatfu. Ya, hatfu, yaitu membuang huruf. Jadi kalau dari sisi apa tandanya sendiri, zatnya sendiri hanya ada 7, tapi kalau disesuaikan dengan tempatnya menggantikan tanda yang asli ada 10 kali. Ini. Itu terkait dengan tanda-tanda far'i. Ini. Itu tentang tanda-tandanya. Kemudian yang berikutnya, mawadhi'u wuqu'an niyabati, tempat-tempat letak dari tanda pengganti ini. Tempat-tempat yang terletak padanya tanda-tanda far'i atau tanda-tanda niyabah ini. Disebutkan di sini wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwabin. Jadi penggantian tanda tersebut itu terjadi pada 7 bab atau 7 jenis kata. Penggantian tanda-tanda i'rab dari yang asli menjadi yang far'i menggunakan tanda yang far'i itu ada pada 7 bab atau 7 jenis kata. al-awwalu yang pertama. Ma la yansorifu. Ya. Ma la yansorifu. Yakni kata-kata atau isem-isem yang tidak tanwin. Ini isem-isem yang tidak tanwin. Baik itu yang mufrad maupun yang jamak taksir. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, isem yang tidak tanwin itu hanya ada pada isem mufrad dan jamak taksir. Nah, pada isem la yansarif atau istilah lainnya mamnu' minas sarf, di sini tanda pengganti adalah harokat yang menggantikan harokat, yakni pada keadaan jar ya, dengan tanda pengganti fathah untuk menggantikan kasrah. Atsani yang kedua, jam'ul mu'annafi as-salimu, pada jama' mu'annaf salim atau bentuk jama' yang dibentuk dengan cara menambahkan alif dan ta' pada huruf akhirnya ataupun yang dianggap sama dengan itu. Ini tanda penggantinya yakni huruf ataupun alafungkum, yakni tanda penggantinya itu tanda harokat untuk menggantikan harokat, yakni pada keadaan nasab ya, pada jamak muannats salim itu nasabnya dengan kasrah untuk menggantikan fathah, jadi harokat diganti dengan harokat. Al-babu salif yang ketiga, yaitu al-fi'lul mubari'u al-mu'talul akhiri, pada fi'il mubari' yang mu'tal akhir, yang huruf akhirnya berubah huruf illah. Di sini tanda pengganti adalah dengan hatfu huruf, hatfu harfin, membuang huruf ya, membuang huruf akhir yang berubah huruf illah menggantikan tanda sukun, yakni pada keadaan jazm ya, pada keadaan jazm ya, misalnya dari yansa menjadi awal dimasuki lam menjadi lam yansa ya, huruf akhir, huruf illah itu dihilangkan ya, menghilangkan huruf ini sebagai pengganti dari sukun pada keadaan jazm ya, pada fi'il mubarak mu'tal akhir. Dan di sini disebutkan hanya fi'il mudhari' karena memang itu yang mengalami i'rab. Adapun fi'il madhi ataupun fi'il amr tidak mengalami i'rab sehingga tidak disebutkan di sini. Kemudian yang berikutnya ar-rabi'u yang keempat, yakni pada al-musanna, pada isim musanna. Yakni di sini tandanya adalah huruf. Tanda pengganti adalah huruf untuk menggantikan tanda asli yang berupa harokat ya, pada keadaan rofa maupun nasab maupun jar ya, yakni ketika nasab ditandai dengan alif menggantikan dhammah, kemudian ketika nasab tanda musanna itu dengan ya menggantikan fathah, kemudian ketika jar musanna itu tandanya dengan ya menggantikan kasrah. Jadi musanna itu tanda pengganti berupa harf untuk menggantikan tanda asli yang berupa harokat. Al-khamisu yang kelima, jam'ul muzakkar salimu, jamak muzakkar salim. Ini juga seperti pada musanna, tanda pengganti itu berupa huruf untuk menggantikan tanda asli yang berupa harokat. Dalam keadaan rofa', tanda penggantinya dengan wawu, ya, pada jamak mudzakkar salim wawu itu menggantikan dhammah, pada nasab itu dengan kasrah menggantikan fathah, pada jar itu dengan ya menggantikan kasrah. Jadi huruf menggantikan harokat. As-sadisu yang keenam, babul asma'i sittati, bab asma'u sittah, al-asma'u sittatu, asma' sittah, isim-isim yang lima. Ya, ini juga tandanya tanda penggantinya adalah huruf harf untuk menggantikan harokat. Ya, ketika dhammah dengan wawu, ketika rofa yang akhirnya dhammah digantikan dengan wawu, ketika nasab yang akhirnya fathah digantikan dengan alif, ketika jar yang aslinya kasrah itu digantikan dengan ya. Jadi huruf ini menggantikan harokat pada asma'u sittah atau asma'ul khamsah. As-sabi'u yang ketujuh, yakni pada bab al-amsilatul khamsah, pada amsilah khamsah atau af'al khamsah. Ini juga seperti yang sebelumnya, yakni tanda pengganti berupa harf untuk menggantikan harokat. Ya, yakni pada rofa dan nasab. Ya, tanda yang asli pada rofa dhammah digantikan dengan nun, tanda yang asli pada nasab adalah fathah digantikan dengan hatfun nun. Jadi harakat huruf, tanda yang berupa huruf adanya nun ataupun menghilangkan nun itu menggantikan tanda yang asli yang berupa harokat. Untuk yang jazm, ya, tanda aslinya sukun kemudian digantikan dengan hatfun nun dengan menghilangkan huruf ini pada amsilah khamsah. Jadi ini tempat-tempat, ya, di mana tanda-tanda pengganti itu menggantikan tanda yang asli pada tujuh macam kata ini. Al-ismu alladhi la yansarif, ism la yansarif atau mamnu' minas sarf. Yang kedua jamak mu'annath salim. Yang ketiga fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang keempat ism musanna. Yang kelima jamak mudzakkar salim. Yang keenam asma' sittah. Yang ketujuh amsilah khamsah atau af'al khamsah. Dari ini ada yang ditanyakan? Kita tambah sedikit. Yang berikutnya al-i'rab takdiri. I'rab takdiri, yakni apa? I'rab yang tidak tampak. Ya. Jadi i'rab tersebut sebenarnya tandanya adalah tanda yang asli, rafa' dengan dhammah ataupun nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Ya. Tetapi karena ada sesuatu hal yang menghalangi, maka tanda-tanda tersebut menjadi tidak tampak. Ada dan menggunakan tanda yang asli, hanya saja tanda tersebut tidak tampak, sehingga disebut dengan i'rab takdiri, i'rab yang takdiri, yang ditakdirkan, yang tidak tampak. Adapun nanti tandanya disebut dengan tanda yang muqaddarah, yang muqaddarah, yang ditakdirkan. Pembahasan di sini awalan yang pertama al-i'rabu takdiri fil asma'i, i'rab takdiri pada isim-isim. Fasal yang pertama tuqaddarul harakatus salatu, ditakdirkan tiga harakat. Ya, ditakdirkan tiga harakat sebagai tanda i'rab. Awalan yang pertama fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallimi, pada isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Ya, setiap isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim, maka tanda i'rabnya itu tanda yang takdiri, yang tidak tampak. Nahu, contoh ghulami wabni. Ya, di sini ghulami, ya, tanda i'rabnya tidak tampak, yakni pada huruf sebelum ya mutakallim. Jadi dalam keadaan rofa dia dengan dhammah, hanya saja dhammahnya tidak bisa tampak. Dalam keadaan nasab nanti dengan fathah, hanya saja fathah tersebut tidak bisa tampak. Dan juga demikian pada keadaan jar, sebagian berpendapat itu juga tanda yang takdiri, yang tidak bisa tampak, sehingga kasrahnya muqaddarah. Sebagian berpendapat demikian, sebagian berpendapat kasrahnya zahirah ini. Yang jelas di sini isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim ini termasuk isim yang i'rabnya dengan tanda muqaddarah yang ditakdirkan. Ya. Yang menghalangi untuk tampaknya tanda tersebut karena setiap kata yang disertai atau yang diikuti oleh dhamir ya mutakallim itu harus menyesuaikan dengan ya mutakallim tersebut, yakni huruf yang bersambung dengan ya mutakallim itu harus dikasrah. Jadi huruf akhir dari kata dari isim tersebut yang bersambung dengan ya mutakallim harus dikasrah supaya sesuai dengan ya mutakallim. Sehingga apa? Ketika sebenarnya dhamma tapi dia harus dikasrah supaya sesuai dengan ya mutakallim. Ketika nasab seharusnya dengan fathah, dia harus dikasrah untuk sesuai dengan ya mutakallim. Jadi tanda i'rabnya yang mengalah, yang kemudian tidak tampak untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Ini yang menjadi penghalangnya. Adapun tanda yang sebenarnya tetap sebagaimana asalnya, sesuai dengan kedudukan kata tersebut dalam kalimat, sehingga nanti disebut dengan dhammah muqaddarah ketika rafa', dhammah yang ditakdirkan, kemudian ketika nasab disebut dengan fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan. Adapun ketika jar, ada dua pendapat ya, yang satu mengatakan kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan, yang satu mengatakan kasrah itu zahirah yang tampak, rulami, kasrahnya kan tampak. Itu ada dua pendapat untuk yang jar. Baik. Ini. Dan di sini sebagai tambahan isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim ini selain dari mutanna dan jamak mudzakkar salim. Artinya apa? Kalau isim itu mutanna atau jamak mudzakkar salim ketika diidhofahkan pada ya mutakallim maka tandanya adalah tanda yang far'i sesuai dengan tanda musanna dan tanda jamak mutakar salim. Misalnya dari kita bani, ini tanda i'rabnya kan alif ketika rafa. Nah nanti ketika diidhofahkan pada ya mutakallim itu dengan menghilangkan nun yang di akhir dari musanna menjadi kita ba-ya. Ya, tanda rafa-nya apa? Ya tetap dengan alif. Tanda yang berupa harok, yang berupa huruf. Tandanya tampak, ya, bukan muqaddarah ini. Jadi selain dari musanna dan juga selain dari jamak mudzakkar salim atau yang dianggap sama dengan jamak mudzakkar salim, ahluna ini yang dianggap sama dengan jamak mudzakkar salim ketika diidhofahkan dengan ya mutakallim maka apa? Menghilangkan yang akhir tanda i'rabnya ya, wawu ketika rafa ahlu ya atau nanti ya ketika nasab atau ketika jar. Jadi ini isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim selain mutanna dan selain jamak mudzakkar salim, yakni yang tandanya dengan harokat bukan dengan huruf. Jadi harokat yang ditakdirkan. Kalau mutanna dan jamak mudzakkar salim kan huruf sehingga tidak masuk dalam pembahasan ini. Jadi yang ditakdirkan itu yang berupa harokat dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah ataupun kasrah muqaddarah. Ini. Kemudian yang kedua, wa fil ismi al-mu'rabi alladhi akhiruhu alifun lazimatun, yakni pada isim mufrad yang huruf akhirnya berupa alif lazimah. Alif yang asli dari kata tersebut, dari isim tersebut, bukan alif tambahan. Ini. Jadi kalau alif itu dihilangkan akan merusak makna, menjadi tidak bermakna kata tersebut karena itu alifnya asli. Ini disebut dengan alif lazimah. Nah, isim mu'rab yang huruf akhirnya berupa alif lazimah ini, maka nanti tanda i'rabnya juga tanda yang takdiri atau tanda muqaddarah. Nahwu, contoh, al-fata huruf akhirnya adalah alif lazimah, alif yang asli. Al-wal mustafa wa musa wa hubla. Ya. Ini isim-isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah. Maka tanda i'rabnya adalah takdiri atau tanda yang muqaddarah pada alif tersebut. pada alif yang ada di huruf akhir tersebut. Wa yusamma maksuran, dan isim yang seperti ini, isim mu'rab yang huruf akhirnya berupa alif lazimah, dinamakan dengan isim maksur. Al-Fata, Al-Mustafa, Musa, Hubala, ini disebut dengan isim maksur dilihat dari sisi huruf akhirnya, yakni berupa alif lazimah. Sehingga dalam kalimat misalnya nanti Ja'al-Fata, ini Ja'al-Fata, di sini Al-Fata sebagai fa'il, dia marfu', tandanya dengan dhammah, hanya saja dhammahnya muqaddarah, ditakdirkan pada alif yang ada di akhir dari kata Al-Fata tersebut. Ro'aitu Al-Fata, di sini Al-Fata mansub ya sebagai maf'ul bih dari ro'aitu, tanda nasabnya dengan fathah, hanya saja fathahnya muqaddarah pada alif yang ada di akhir dari isim Al-Fata. Salamtu Al-Fata, ada ala, Al-Fata majrur dengan tanda kasrah yang muqaddarah pada alif. Ini kenapa tanda-tanda tersebut muqaddarah atau takdiri tidak bisa tampak, karena terhalang oleh alif yang ada di akhir tersebut. Jadi alif itu tidak bisa menerima harakat, tidak bisa menerima dhammah ataupun fathah ataupun kasrah. Alif itu lazimnya selalu sukun, sehingga harakat-harakat tersebut tidak bisa tampak, maka harakat sebagai tanda i'rab itu ditakdirkan tidak tampak. Ini. Itu ya. Jadi Al-Fata ini mu'rab dengan tanda muqaddarah, dengan i'rab takdiri. Baik. Ini pada dua macam isim ini, isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim dan isim maksur, itu tiga tanda itu muqaddarah semua. Dhammah, fathah, dan kasrah. Adapun pada isim yang berikutnya disebutkan wa tuqaddaru ad-dhammatu wal kasratu, ditakdirkan dhammah dan kasrah, tanda dhammah dan tanda kasrah, berarti dalam keadaan rofa dan keadaan jar, hanya itu saja yang ditakdirkan. Maksudnya apa? Ketika nasab dengan tanda fathah tidak ditakdirkan, berarti tampak tandanya, tanda fathah itu tampak atau zahirah ketika nasab. Pada apa ini? Fil ismil mu'rabi, pada isim mu'rab, alladhi akhiruhu ya'un lazimatun, yang huruf akhirnya berupa ya lazimah, ya yang asli, maksurun maqabalaha, yang dikasrah huruf sebelumnya. Isim mu'rab, jadi isim ini mengalami i'rab, mengalami perubahan keadaan huruf akhir, kemudian huruf akhirnya berupa ya lazimah, ya yang asli, dan sebelumnya adalah kasrah. Sebelum ya tersebut adalah kasrah. Ini. Nahwu, contoh. Al-qadhi, ad-da'i, al-murtaqi. Isim-isim ini huruf akhirnya ya, dan itu ya-nya asli dari isim tersebut. Kemudian sebelum ya itu dikasrah. Wa yusamma manqusan, dan isim yang demikian dinamakan dengan isim manqus. Dilihat dari keadaan huruf akhir berupa huruf ya lazimah, ya yang asli, kemudian sebelum ya itu dikasrah, ini disebut sebagai isim manqus. Pada isim manqus, tanda dhammah dan tanda kasrah itu ditakdirkan tidak tampak. Nahwu, contoh, dalam ayat ini disebutkan yauma yad'u da'i. Ya. Ini atau asalnya, karena ini dalam ayat ya. Ad-da'i di sini asalnya ad-da'i. Ya, kalau dijelaskan secara asal ad-da'i di sini sebagai fa'il dari yad'u, dia keadaannya rafa' atau marfu' dengan tanda dhammah, ini pada huruf ya. Hanya saja dhammah itu tidak tampak atau ditakdirkan, karena menurut lidah Arab, lisan Arab, mereka kesulitan untuk mengucapkan kasrah yang diikuti dengan ya yang dhammah. Mengucapkan ad-da'iyu itu kesulitan untuk lidah Arab, sehingga mereka mentakdirkan dhammah tersebut menjadi ad-da'i. ad-da'i, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi ad-da'i. Ini yang tanda dhammah. Ataupun yang kasrah pada ayat berikutnya, muhbi'ina ilad da'i. Ya, di sini ilad da'i, asalnya ad-da'i. Ad-da'i, ilad da'i dalam ayat ini, secara asal ya, ad-da'i. Ya, dengan ya yang di akhir, kemudian ya-nya di kasrah karena majrur, dijarkan oleh ilah. Hanya saja yang seperti ini, sekali lagi, menurut lidah Arab, lisan Arab itu kesulitan untuk diucapkan, maka kemudian ya-nya itu ditakdirkan tidak ditampakkan. Ya, sehingga menjadi ad-da'i, ilad-da'i. Ya, kemudian dalam ayat itu ya-nya dihilangkan menjadi ilad-da'i. Yang jelas di sini apa? Tanda dhammah untuk rofa dan tanda kasrah untuk jar pada isim manqus itu ditakdirkan tidak tampak karena kesulitan sesuai dengan lidah Arab. Ini kesulitan untuk mengucapkan yang semacam itu menurut lidah Arab. Ini. Adapun watadharu fihi al-fathatu li khiffatiha. Fathah sebagai tanda nasab itu tampak pada isim manqus ini. Kenapa? Kenapa fathah itu tampak? Lihif fatiha, karena ringannya mengucapkan fathah yang sebelumnya kasrah. Nahu contoh, ajibu da'iyallahi da'iya. Ini ringan, mudah untuk lidah Arab mengucapkan seperti ini. Kasrah, kemudian diikuti ya yang di fathah, itu mudah. Da'iya. Sehingga karena itu mudah, ringan, maka tanda fathah itu tetap tampak. Tidak ditakdirkan. Ini yang ada pada isim manqus seperti ini. Ditakdirkan hanya pada dhammah dan kasrah, pada rafa dan jar. Adapun fathah atau nasab itu tetap tampak karena ringan atau mudah untuk diucapkan. Ini i'rab takdiri, i'rab yang tidak tampak pada isim. Sanian yang kedua, al-i'rabu takdiriyu fil af'ali, i'rab takdiri pada fi'al, i'rab yang tidak tampak yang ada pada fi'al. Wa tuqaddaru ad-dhammatu wal fathatu fil fi'lil mudhari' al mu'talli bil alifi. Ditakdirkan dhammah dan fathah, yakni sebagai tanda rafa' dan tanda nasab pada fi'il mudhari' mu'tal dengan alif. Pada fi'il mubarak yang huruf akhirnya berupa huruf illah, yakni huruf alif. Nahu, contoh, Zaidun yakhsha walan yakhsha. Yakhsha, yang awal, ini keadaannya marfok atau rofak. Karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan, dia marfok. Yeah. Dan tanda rofaknya adalah dengan bomah. Yeah. Bomah yang ditakdirkan, yang tidak tampak, yakni pada huruf akhir dari fi'il tersebut, yakhsha, huruf akhirnya kan alif. Ini berarti fi'il mudhari' yang mu'tal dengan alif, huruf akhirnya berupa huruf alif. Nah, tanda dhammah ada pada alif tersebut. Alif tidak bisa menerima harokat, sehingga apa? Dhammahnya tidak bisa tampak, sehingga dia harus ditakdirkan. Dhammahnya muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, yang tidak tampak atau yang tersirat. Ini fi'il mudhari' mu'tal dengan alif, yakhsha. Kemudian yang fathah ketika didahului oleh lan menjadi lan yakhsha, ya. Dia i'rabnya berubah, huruf akhirnya menjadi fathah karena nasab dinasabkan oleh lan. Hanya saja fathah tersebut muqaddarah, tidak bisa tampak karena fathah tersebut ada pada alif sebagai huruf akhir dari fi'il ini. Sehingga fathahnya muqaddar, fathahnya ditakdirkan. Ini pada fi'il mudhari' yang mu'tal dengan alif, pada tanda rafa' dengan dhammah dan tanda nasab dengan fathah ditakdirkan. Lalu kalau tanda jazm bagaimana? Tanda jazm dengan hadfu, dengan membuang huruf alif tersebut. Ini, ada lam yang mendahului. Ya, nanti menjadi lam yakhsha, ya, dengan membuang, sehingga tidak termasuk dari tanda yang muqaddarah, tidak termasuk dari i'rab yang takdiri ini, karena ini membuang, tampak jelas dibuang, dihilangkan. Ya. Berikutnya, wadokadaru adhommatu faqat, dan dhommah itu saja ditakdirkan. Jadi hanya dhommah saja yang ditakdirkan. Berarti apa? Fathah tidak ditakdirkan. Fathahnya akan tampak jelas. Yang ditakdirkan, yang tidak tampak hanya dhommah. Wadokadaru adhommatu faqat fil fi'lil mudhari'i al-mu'talli bil wawi au bil ya'i. Yakni dhommah, hanya dhommah saja yang ditakdirkan pada fi'il mudhara' yang mu'tal dengan wawu atau dengan ya. Berbeda, kalau yang tadi mu'tal dengan alif, dhommah fathah ditakdirkan, dhommah dan fathah ditakdirkan. Tapi kalau mu'tal dengan wawu atau mu'tal dengan ya, itu yang ditakdirkan hanya dhommah saja. Berarti fathah nanti tetap tampak. Nahwu, contoh. Yad'u wa yarmi. Pada yad'u dan yarmi dalam keadaan rofa atau marfo, ini asalnya ada dhommah, yad'u yarmiyu, seperti itu asalnya. Kemudian karena sesuai lidah Arab, orang Arab kesulitan mengucapkan demikian, berat mengucapkan demikian, maka dhommahnya itu ditakdirkan dari yad'u menjadi yad'u, dari yarmi menjadi yarmi, dari yarmiu menjadi yarmi. Ini jadi dhommahnya itu ditakdirkan karena berat, karena sulit, sesuai dengan lidah Arab. Ini fi'il mudhara' yang mu'tal dengan wawu atau mu'tal dengan ya, huruf akhirnya wawu atau huruf akhirnya ya. Watadharul fathatu, dan fathah itu tampak pada fi'il mudhara' yang semacam ini. Pada fi'il mudhara' yang huruf akhirnya wawu atau ya, itu fathah tetap tampak. Kenapa? Karena mudah, karena ringan untuk diucapkan. Nahu, contoh. Lan yad'uwa walan yarmiya. Ini mudah, ringan, diucapkan sesuai dengan lidah Arab, lisan Arab. Sehingga apa? Fathahnya tetap tampak. Tidak dihilangkan atau tidak muqaddarah, tidak ditakdirkan. Tapi tetap tampak. Jadi karena ringan. Bisa mungkin, tetapi karena itu berat, maka menjadi tidak tampak atau muqaddarah. Jadi alasannya berbeda antara alif dengan wawu atau ya. Kalau alif itu benar-benar mustahil. Alif tadi ya, yang mu'tal dengan alif. Alif itu benar-benar mustahil, artinya tidak mungkin untuk menerima harokat. Benar-benar tidak bisa untuk diberi harokat huruf alif. Alif ya, bukan hamzah, berbeda. Alif. Kalau hamzah bisa diberi harokat, U, A, I itu hamzah. Tapi kalau alif tidak bisa diberi harokat, tidak mungkin. Maka tanda i'rab akan muqaddarah pada alif. Adapun kalau wawu dan ya, dalam hal ini fi'il mudhara yang huruf akhirnya wawu atau ya, itu memungkinkan untuk diberi harokat wawu atau ya tersebut, diberi harokat dhommah. Hanya saja itu sulit atau berat untuk diucapkan sesuai dengan lidah Arab, maka kemudian ditakdirkan. Ini ya, jadi berbeda sifatnya antara alif dengan wawu atau ya. Kemudian wal jazmu fi thalathati bil hadfi. Adapun jazm pada tiga fi'il mudhara' ini, fi'il mudhara' mu'tal akhir, fi'il mudhara' yang huruf akhirnya berupa huruf illah, baik itu yang dengan alif maupun yang dengan wawu maupun yang dengan ya, ini apa? Dihilangkan ketika jazm. Ya, alifnya dihilangkan, wawunya dihilangkan, ya-nya dihilangkan ketika keadaannya jazm, ketika majzum. Ya, kama taqaddama, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini. Jadi pada fi'il itu hanya pada fi'il mudhara' mu'tal akhir dengan dua keadaan ini tadi. Baik. Ini tentang tanda-tanda takdir, tanda-tanda muqaddarah atau i'rab takdiri, i'rab yang tidak tampak. Jadi ada, sebenarnya tetap ada, tetap dengan tanda yang asli, tetapi sekedar tidak tampak. Ya. Berbeda ya dengan tidak ada. Kalau tidak ada itu benar-benar tidak ada, atau tandanya berubah, itu sudah lain lagi. Tapi kalau disebut i'rab takdiri, i'rab yang takdiri atau tanda alamah muqaddarah, itu maksudnya tandanya ada sesuai dengan tanda yang asli, hanya saja tidak tampak. Gitu ya. Bisa difahami ya. Jadi makna takdiri atau muqaddarah itu ada dengan tanda yang asli, hanya saja tidak tampak. Gitu. Bukan berarti tidak ada, tetapi ada, tetapi tidak tampak. Ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Ya, sampai ini dulu pembahasan untuk malam ini. Al-i'rab at-taqdiri. Ya, kalau kumingkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.